بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مسلمين مسلمات perempuan perempuan yang dikasih sekalian, bagaimana yang kita sudah maklum bahawa segala amalan ataupun tindakan yang dilakukan oleh anggota badan kita adalah dikuasai oleh hati kita. Ia menjadi raja, ia menguasai anggota fizikal kita, tubuh badan kita. Justru kita tiada pilihan melainkan berusaha untuk menghidupkan hati, melenturkan hati kita supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan hati itu, maka akan baiklah segala tindakan dan perbuatan kita. Salah satu daripada amalan yang sangat berkesan untuk melenturkan hati budi, membaiki hati dan menjadikan hati kita sebagai hati yang baik ialah amalan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan ibadat malam ataupun qiyamul lail ini berulang kali di dalam Al-Quran, dan biasanya apabila sesuatu perkara itu disebut berulang kali di dalam Al-Quran, sama ada dalam satu surah yang sama ataupun surah yang berbeza, ia menunjukkan betapa penting perkara itu sehingga manusia diberi peluang ataupun diberi peringatan tentang perkara itu berulang kali. Bagaimana peringatan terhadap kepentingan ibadah, kepentingan menjauhi perkara yang membatalkan pahala ibadah seperti syirik dan sebagainya yang diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali di dalam Al-Quran, maka demikianlah perkara-perkara lain yang diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pengulangan ayat berkenaan dengan sesuatu perkara itu tiada makna kalau kita membacanya tanpa kefahaman, ya, tanpa kefahaman yang betul. Justru salah satu daripada tuntutan ataupun empat tuntutan Al-Quran ialah membaca dengan cara yang faham. Kita ada empat tanggungjawab berkenaan dengan Al-Quran, iaitu beriman dengan isi kandungan Al-Quran, Yang kedua, membaca dengan cara yang betul, mengikut hukum tajwid yang betul. Yang ketiga, kita memahami isi kandungan Al-Quran itu. Dan yang keempat, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Ini empat tanggungjawab yang kita tak boleh melepaskan diri daripadanya. Ia merupakan tanggungjawab yang fardu ain sifatnya bagi sesiapa yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau biasanya kita baca Al-Quran sekadar membaca kalimah ataupun ayatnya tanpa faham, maka perlulah kita tingkatkan sedikit cara pembacaan kita, iaitu baca dengan memahaminya. Dan tentulah kalau kita nak baca Al-Quran dengan faham, kita perlukan masa yang lebih. Kalau kita baca tanpa faham, satu juz kita boleh selesaikan dalam masa 15 minit ataupun 20 minit bagi orang yang lancar. Tapi kalau baca dengan faham, mungkin satu jam ataupun lebih. Faham sambil menghayati, sambil berfikir dengan apa yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayatnya itu. Maka dalam suasana musim galakan membaca, jadi di samping kita membaca bahan-bahan bacaan yang berfaedah yang lain, maka perlu ada masa untuk memahami Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Dan perlu ada peruntukan yang khusus untuknya setiap hari. Bukan sekadar baca ayat itu dengan tajwid yang betul. Bahkan kita seharusnya membuka terjemahan Al-Quran itu supaya kita betul-betul dapat memahami isi kandungannya. Dari situ barulah ada faedah dan ada manfaat dari pengulangan ayat Al-Quran yang Allah ulang dalam dalam Al-Quran itu. Dari satu surah satu surah, kadang-kadang perkara yang sama diulang, bahkan kadang-kadang ayat yang sama, ungkapan yang sama. Jadi kalau kita baca tanpa penghayatan, tanpa pemahaman, maka pengulangan itu tak ada makna, tidak berkesan apa-apa. Ia hanya tinggal sebagai bacaan yang sekadar memberi pahala bacaannya, tetapi tidak memberi kesan dari sudut kefahamannya. Dalam konteks Qiyamul Lail ini, ayat-ayat berkenaan dengan ibadat yang besar ini diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang biasa kita baca dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ini ayat As-Sajdah ini ramai yang hafal. Dan kita baca setiap amalan tempat kita baca di setiap kali solat subuh pagi jemaah. Tetapi sejauh mana penghayatan maksud ayat ini, itu terpulang kepada inisiatif individu itu untuk memahaminya. Maksudnya, badan-badan mereka menjauhi tempat-tempat tidur mereka. Yada'una rabbahum, kerana berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, watama'an, dalam keadaan sangat berkeinginan kepada ganjaran pahala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka itu, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Ini antara ciri orang-orang yang beriman disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala antaranya ialah tatajafa junubuhum 'anil madajir. Itu maksudnya pada malam hari tubuh badan mereka menjauhi tempat tidur. Maknanya mereka tidak tidur. Dalam ayat yang sama, selepas disebut dalam surah yang sama, selepas disebut ayat itu, tadi ayat ke-17, ayat ke-16 surah As-Sajdah, kemudian ayat ke-17 surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada siapa pun yang mengetahui apa yang disimpan oleh Allah, yang disembunyikan oleh Allah untuknya ataupun untuk mereka dari yang terdiri daripada nikmat-nikmat seperti nikmat hidup bersama dengan bidadari dalam syurga sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini disusul selepas ayat yang menceritakan tentang kelebihan qiyamul lail. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit tidur pada waktu malam dan pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Pada waktu dini hari mereka beristighfar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kepentingan dan kelebihan qiyamul lail ini. Manakala dalam konteks hadis Nabi SAW pula, dan fungsi hadis itu sebagai penjelas atau penghurai kepada isi kandungan Al-Quran, maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita amalan praktikal tentang qiyamul lail ini, yang mana para sahabat sendiri pun rasa tidak mampu untuk mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi mendirikan qiyamul lail ini. Caranya dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW pernah mengetuk pintu rumah Ali bin Abi Thalib yang tinggal bersama isterinya Fatimah, pada suatu malam ya. Nabi ketuk pintu untuk semata-mata untuk bertanya apakah kedua mereka ini bangun solat pada waktu malam itu. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'atsana fa'atsana." Nabi bertanya, "Ala tusalliyan?" Kamu bangun sembahyang tak? Ketuk pintu. Maka Ali menjawab, "Nyawa kami ini di tangan Allah. Kalau Allah nak kami bangkit daripada tidur, maka dia akan bangkitkan." Maknanya Ali rasa terganggu lah, Tak payah datang ketuk pintu lah. Maknanya kalau Allah nak mereka bangkit untuk solat, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk solat malam. "Fansarafa hina qultu zalika," kata Ali. Lalu Nabi pun berlalu pergi setelah Ali berkata begitu. Tak dah macam tidak selesa dengan tindakan Nabi SAW mengetuk pintu rumah mereka, pak mertua dengan menantu. "Walam yarji' ilayya shay'an thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu wa huwa yaqul wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala." Nabi pun terus berlalu pergi sambil mulutnya, sambil menepuk-nepuk paha, rasa tak berapa gembira dengan jawapan Ali bin Abi Thalib itu. Dan baginda membaca ayat, "Wakana al-insanu aktsara shay'in jadala." Sungguhnya manusia itu sangat-sangat suka ataupun banyak berbantah. Banyak berbantah, banyak membantah. Walaupun benda yang diberitahukan kepadanya perkara yang baik, tetapi sifat manusia ini suka menjawab, suka membantah, suka menolak apa yang diberitahukan kepadanya. Ialah kalau kita gambarkan kepada kita hari ini, memang perkara ini rasanya tak pernah berlaku dalam masyarakat kita. Wallahualam, bagi institusi keluarga yang betul-betul kukuh ataupun kuat, kalau boleh hidupkan hubungan sampai ke tahap ini, maknanya ini suatu pencapaian yang tinggi lah dari sudut hubungan kekeluargaan, sehingga pak mertua boleh pergi ketuk pintu pada waktu dini hari untuk kejutkan menantu dan juga anaknya supaya bangun solat qiyamul lail pada malam hari. Ini suatu perkara yang boleh dikatakan agak luar biasa lah kalau dalam masyarakat Melayu kita. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apa yang dapat kita faham di sini ialah bukanlah maksudnya kita nak suruh buat seperti Nabi buat ni sampai ke tahap pergi ketuk pintu menantu kita tu, rumah menantu kita, bukan. Kalau boleh buat macam tu, itu alhamdulillah lah. Tapi rasanya sukar untuk kita buat dalam komuniti kita. Tapi nak cerita kepada kita di sini betapa kesungguhan kesungguhan baginda SAW tentang perkara ini, sehingga sampai ke tahap itu. Sehingga sampai ke tahap itu. Kata Ibn Battal, fihi fadilatu qiyamil layl wa iqadun na'imin minal ahli wal qarabati lidhalika. Dalam hadis ini mengandungi pengertian kelebihan qiyamul layl itu dan tuntutan supaya mengejutkan orang yang tidur, ataupun galakan supaya mengejutkan orang yang tidur dari kalangan ahli keluarga yang terdekat untuk sama-sama bangun qiyamul layl. Qala At-Tabari, laula ma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ayyami fadl as-salati min fi al-layl ma kana yuz'ij ibnatahu wa ibn 'ammihi fi waqtin ja'alahu Allah li khalqihi sakanan lakinnahu ikhtara lahumā ihraz tilka al-fadilah. Kata Imam At-Tabari, kalaulah Nabi tidak tahu betapa besarnya kelebihan qiyamul layl itu, solat malam itu, nescaya baginda tidak akan tergamak untuk mengganggu anak baginda sendiri dan juga menantu baginda pada waktu yang mana Allah jadikan waktu itu untuk manusia berehat dengan keluarga. Jadi kalau tidak kerana kepentingan itu, nescaya baginda tidak akan tergamak untuk melakukannya. Tetapi baginda memilih untuk melakukannya supaya kedua-dua orang yang disayanginya itu mendapat kelebihan qiyamul layl. Jadi kita lihat dari sudut positif, bukan kerana nak menyeksa, bukan niat untuk menyusahkan orang tu, tetapi niat nak bagi kelebihan yang lebih tinggi lagi. Sebab dikira kedua-dua orang itu orang yang dekat dengan Nabi SAW, yang keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah amat tinggi, terbukti amat tinggi, sanggup bersama-sama dengan Nabi SAW beriman dan berjuang dengan Nabi SAW. Jadi keimanannya tinggi, keimanannya tinggi, maka daya kepatuhannya juga seharusnya tinggi. Jadi termasuklah keimanan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh supaya menghidupkan qiyamul layl ini. Dalam amalan praktikal Nabi SAW, Nabi SAW melakukan qiyamul layl ini lama sehingga digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aq'ud wa adharu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dan baginda terus berdiri sehingga aku terasa nak buat satu perkara yang tidak elok. Jadi sahabat tanya, apa perkara yang tidak elok itu? Ibnu Mas'ud kata, aku terasa macam nak duduk ya. Terasa macam nak duduk dan biar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri seorang. Qala al-Hafiz fil hadith dalilun ala ikhtiyari an-nabi sallallahu alaihi wasallam taqwilus shalah bil-lail. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi memilih untuk memanjangkan masa solat qiyamul lail itu. Wa qad kana Ibnu Mas'ud qawiyyan muhafizan 'ala al-ittida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau nak kira Ibnu Mas'ud itu pun seorang yang kuat dari sudut fizikalnya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini antara sahabat yang panjang umurnya sebab dia sihat. Maknanya dari sudut fizikal ni mantap, kuat. Dan seorang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pada itu, kuatan dia itu pun tidak mampu untuk untuk berdiri selama Nabi SAW berdiri. Jadi ini menunjukkan betapa kesungguhan baginda SAW dalam mengerjakan ibadat itu. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla lailatan fa qara al-baqarah wa ala imran wa an-nisa fi raq'ah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam itu dia baca surah al-baqarah 2 juz setengah, dekat 2 juz setengah, wa ala imran dan surah ala imran lebih kurang 2 juz lebih kan. Wan Nisa dan lebih surah An-Nisa ini lebih surah Al Imran lah panjang. Fi raka'atin wahidah, maknanya dalam satu rakaat saja dia baca tiga surah tu. Surah Al-Baqarah, surah Al Imran, surah An-Nisa. Jadi kita memang tak hafal pun surah tu. Kan? Wa kana idza marra bi ayatiha tasbih sabbah. Bila dia lalu ayat yang ada ungkapan tasbih, ayat-ayat Al-Quran yang ada kalimah tasbih, maka dia bertasbih. Nah, ini antara perkara sunnah yang kita boleh buat. Bila kita baca ayat Al-Quran, kita tahu pengertian ayat Al-Quran itu ada mengandungi tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila misalnya ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maka kita buti ayat itu, kita tasbih dulu 2-3 baca dalam hati, maka tidak mencacatkan solat kita hatta dengan suara yang jahar pun kita boleh bertasbih. Au tu'al sa'al, kalau ayat itu ada maksud meminta, memohon sesuatu, maka Nabi selepas baca ayat itu dia mohon lah. Dia mohon beberapa kalimah, dia kata untuk memohon sesuatu hajat. Kiranya ayat itu bersifat ayat permohonan. Au ta'awudin ta'awud, kalau ayat itu bermaksud mohon dijauhi daripada sesuatu perkara, maka Nabi berdoa untuk supaya dijauhkan daripada perkara itu. Itulah cara Nabi membaca Al-Quran. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang faham ayat itu. Jadi kalau kita baca saja tanpa memahaminya, kita tak tahu di mana ayat yang ada makna tasbih, di mana ayat yang ada makna permohonan, dan di mana ayat yang ada makna mohon dijauhkan daripada sesuatu keburukan. Supaya kita boleh memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika membaca Al-Quran itu. Dan pada hari ini Quran terjemahan sudah banyak, dan kita boleh manfaatkan terjemahan-terjemahan itu untuk meningkatkan kefahaman kita. Tak ada alasan Orang nak bagi alasan, dia kata saya tak tahu bahasa Arab, maka saya tak susah nak faham. Tak ada, sebab terjemahan sudah dibuat oleh pihak yang berwajib atau pihak yang bertanggungjawab dan disebarkan, bahkan ada yang boleh diperolehi secara percuma pun. Kalau pihak masjid ataupun surau ada inisiatif untuk dapatkan secara percuma daripada perusahaan Arab Saudi ke, buat surat dia ada terjemahan yang dalam bahasa Melayu Indonesia itu. Dan saya kita di universiti kita semak terjemahan itu dan diperakuilah oleh Kementerian Dalam Negeri apa semua kan, di bahagian diperakui dari sudut ketepatan dan kebaikan terjemahan itu yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi itu. Dan pakar yang menyemak terjemahan itu adalah digabungkan pakar-pakar daripada Malaysia dan juga Indonesia. Jadi bahasanya pun tidaklah nampak ke arah Indonesia sangat, dekat dengan bahasa kita, terjemahan Arab Saudi. Di samping itu, terjemahan pimpinan Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh Jabatan Halewat Islam dan Menteri Jabatan Perdana Menteri, lagi Halewat Islam. Tapi yang tu tak banyak naskahnya, kena beli. Jadi kalau nak yang percuma itu, kena cari di tempat yang ada menyediakan terjemahan wakaf itu. Kemudian dalam internet pun kita boleh dapat terjemahan, ada CD dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi hari ini untuk orang kata saya tak pandai bahasa Arab, saya tak faham. Tinggal lagi perlu peruntukkan masa untuk mengkaji ataupun membaca. Lain rasanya kalau kita baca, bahkan orang yang tahu bahasa Arab pun, kalau dia baca Al-Quran tanpa melihat terjemahan, dia lain tahu, dia tak penghayatan kurang, penghayatan. Kita hanya target fokus sunat habis saja sebanyak yang mungkin. Kalau bulan puasa tu, bila kita dah target nak khatam 3 kali, maka dengan masa yang terhad, kesibukan kita, maka kita pun bacalah dengan cepat. Bukan? Baca dengan cepat tanpa penghayatan. Ialah dapatlah pahala bacaan itu dah dapat, tetapi tanggungjawab yang ketiga yang dihendaki, iaitu faham, itu tak dapat. Faham dengan, sebab bila faham itu dia lain, dia rasa erti ataupun pengertian Al-Quran itu menyerap dalam tubuh kita itu, maknanya kita terus beriman dengan kebenaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba gambarkan kalau Allah ulang berulang kali, supaya kita jangan, supaya kita sembah dia, supaya kita jangan kufur dengan dia, supaya kita jangan melakukan perkara yang membatalkan akidah. Allah ulang berulang kali, bawa kisah Nabi tu, kisah Nabi ni, kisah umat si, kisah umat si, akibat. Jadi penghayatan itu memberi keinsafan, ya? Otomatis memberi keinsafan, tegur. Jadi di samping kita berusaha untuk baca Al-Quran itu sebanyak mungkin, kita juga berusaha untuk faham Al-Quran itu. Dan kita perlu bagi masa yang secukupnya, sebagaimana kita bagi masa kepada pembacaan bahan-bahan bacaan lain ataupun kerja-kerja yang lain. Dari sudut cara melakukan qiyamul lail ini, Nabi SAW melakukannya dua rakaat, ya. Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan sebuah hadis bahawa seorang lelaki ataupun seorang sahabat bertanya Nabi SAW, kaifa salatul lail, bagaimana nak buat semayam malam ini? Maka Nabi menjawab, makna fa idza khifta subh fa'awtir bi wahidah, salat dua rakaat. Kalau kamu bimbang takut tak bangkit subuh, maka kamu witir satu rakaat. Qala al-Hafiz fi al-Fath, amma hadith min Umar fa huwa al-afdal fi haqq al-ummah li'annahu ajaba bihi as-sa'il wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam al-fasl wal-wasl. Itulah yang paling afdal, kata al-Hafiz, bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW terhadap pertanyaan orang itu. Dan dari sudut bilangan rakaat pula, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'ah, minha al-witr wa rak'at al-fajr. Nabi solat malam 13 rakaat, termasuklah witir dan 2 rakaat subuh. 2 rakaat selepas azan subuh. 13. Maknanya kalau solat 2 rakaat subuh itu, sebelum subuh itu jadi 11. Dalam hadis lain riwayat Aisyah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafragha min salati al-isha ila al-fajr 11 raka'ah, yusallimu baina kulli raka'atayn wa yutir bi wahidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat di antara solat Isyak dengan solat subuh 11 rakaat dia solat tiap-tiap malam, maknanya begitu. Dia bagi salam bagi setiap 2 rakaat dan 1 witir di akhir. Jadi sebenarnya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu dikira sebagai bahagian daripada solat malam. Boleh dikira maknanya sebagai bahagian daripada solat malam. Sebab itu dalam setengah riwayat Aisyah kata Nabi solat 13 termasuk dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam setengah riwayat Aisyah kata Nabi solat 11 tak termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelah itulah yang Nabi baca satu rakaat itu beberapa surah yang panjang. Kita gambarkan kalau sebelah rakaat itu maknanya mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikannya. Walau bagaimanapun, ia kembali kepada kemampuan ataupun ketahanan orang itu sendirilah. Kalau dia tak mampu, Nabi dah bagi pilihan. Kalau dia bimbang atau tak bangun subuh ke apa tu, fa'awsiti wahidah, kemampuannya satu rakaat witir. Cuma dari sudut masanya ialah masa itu, masa yang dikatakan masa qiyamul lail itu dini hari. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, ahabbu salati ila Allah salatu salati Daud alaihi salam, wa ahabbu siyam ila Allah siyam Daud, wa kana yanamu nisfa al-layl wa yaqum thuluthahu wa yanamu thuluthahu wa yaqumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi kata sebaik-baik solat ialah solat Nabi Daud alaihi salam, dan sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Bagaimana solat Nabi Daud? Nabi Daud AS, cara solat dia, dia tidur separuh malam. Separuh malam itu dia tidur. Bila tiba separuh malam dia tidur, kemudian dia bangun 1/3 malam. Kemudian 1/3 malam dia bangun untuk qiyamul lail, untuk solat. Kemudian dia tidur balik bila tinggal 1/6 malam. Jadi kita boleh bagi sendiri dah malam ini kalau bermula daripada terbenam matahari malam maghrib itu juga dikira bermula malam. Maknanya kita bagi 6. 1/6 malam itu dia tidur balik. Maknanya tidur kemudian bangun solat kemudian tidur balik sebelum subuh itu sekejap untuk mengembalikan memulihkan tenaga. Sebab itu Nabi kata yang terbaik, maknanya jadual itu tersusun. Wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dari sudut puasa pula Nabi Daud ini terkenal sebagai kuat ibadat, dia puasa selang sehari. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini yang terbaik maknanya. Qala al-muhallab, kana Daud alaihi salam yajib munasahu binaumin awal al-lail. Nabi Daud alaihi salam ini memastikan diri dia ini tidur pada awal malam. Thumma yaqumu fil waqti alladhi yunadi Allahu fihi hal min sa'ilin fa'u'tiyahu fa'u'tihi su'lahu. Kemudian dia bangun pada waktu yang mana Allah menyeru kepada sekalian hamba-Nya, siapakah yang nak memohon hajat, aku nak perkenankan. Itu sebab itu waktu qiyamul lail ini digalakkan 1/3 malam waktu dini hari, kerana waktu itu dalam sebuah hadis lain disebut Allah buka masa itu untuk perkenankan hajat beliau hambanya. Jadi siapa saja yang berdoa pada waktu itu dengan ikhlas, insya-Allah Allah akan perkenankan. Summa yastadhiqu bin naumi ma yastarihu bihi min nafil qiyam fi baqiyatil lail. Setelah itu dia tidur balik untuk berehat daripada kepenatan qiyamul lail itu. Wa hadha huwa an-naum inda as-sahur. Iaitu tidur pada waktu sahur itu. Wa inna ma sarat hadhihi at-tariqa ahab min ajli al-akhdh bir-rifq lin-nafs hatta yukhsha minha as-sa'ama. Ini kaedah yang dianggap sebagai yang terbaik kerana ia memberi peluang untuk diri seseorang itu, badan seseorang itu rehat dan mengembalikan tenaga dia, supaya, dan satu lagi supaya dia tidak cepat jemu. Sebab kita buat ibadat ini, kita jangan paksa diri kita supaya melakukan perkara yang melebihi kemampuan dia. Kita boleh buat, tetapi sekali-kala akhirnya kita jemu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak jemu terhadap ibadat kita itu sehingga kita sendiri merasa jemu. Sebab kita buat di luar kemampuan. Wallahu yuhibbu an yudima fadlahu wa yuwali ihsanahu. Sedangkan Allah suka untuk meneruskan selama-lamanya kelebihan dia dan juga keihsanan dia, belah ihsan dia, kasihan belah dia kepada kita, rahmat dia. Dia suka memberikan keberkatan atau rahmat daripada amalan itu selama-lama. Tapi kalau bila kita dah jemu, kita berhenti, maka rahmatan itu hilang. Wa inna ma kana dhalika arfaq li'anna an-nauma ba'da al-qiyam yurihu al-badan wa yuzhibu darar as-sahar wa dhubul al-jism bi khilaf as-sahar ila as-subh. Jadi kalau orang itu bangun solat malam kemudian dia berjaga sampai subuh, mungkin dia akan penat selepas subuh. Dia tengah buat kerja setiap hari akan penat. Jadi bila dia ambil sedikit masa untuk tidur selepas dia mulai, antara dia mulai dengan subuh, maka dia memberi rehat kepada badan untuk bersedia melakukan tugas pada waktu siang hari. Memang cantiklah susunan jadual yang dibuat oleh Nabi Daud AS dalam ibadat dia. Jadi ibadat qiyamul lail ini bukan disyariatkan di zaman Nabi Muhammad SAW sahaja. Bahkan para anbiya sebelum Nabi SAW, itulah amalannya. Amalan mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu dini hari. Dan ibadat pada waktu ini dalam konteks zaman pada zaman sekarang ini, ia menjadi satu khususiyahan, seolah-olah jadi khususiyah keistimewaan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana penganut-penganut agama lain tak buat ibadat pada waktu ini. Tak ada agama lain yang doktrin agama mereka itu menyuruh penganutnya ibadat pada Tuhan mereka pada waktu ini. Jadi ini adalah antara kelebihan ataupun keutamaan yang ada pada agama Islam kita yang maha suci ini. Dan dari sudut lain pula, disebut oleh Ibn al-Muhallab ini ataupun al-Muhallab ini, annahu aqrab ila adami ar-riya. Sampai ke tahap ini halusnya perbahasan para ulama. Karena man nama surus al-akhir asbaha zahiral law saliman quwa fahuwa aqrab ila an yaqfa amaluhu al-madi ala man yarahu. Asyara ila dhalika Ibn Dhaqiqul Ayn. Kalau dia buat macam ni, menjauhkan dia daripada riya sebenarnya. Sebab kalau orang itu dia qiyamul lail, cantik dah qiyamul lail, kemudian bila tiba waktu siang hari nampak mengantuk je, nampak letih je. Jadi akhirnya bila orang duk tengok dia nak mengantuk letih tu, orang akan tanya, akhirnya terbongkar rahsia, sama ada dia jawab sendiri ke ataupun macam mana, oh dia ni dia mulai di situ masuk setan menunjuk-nunjuk dengan ibadat. Jadi ini riak. Riak salah satu daripada unsur syirik khafi yang tersembunyi yang membatalkan pahala ibadat. Sampai ke tahap tu, jadi kalau orang itu dia qiyamul lail, kemudian dia ambil rehat yang cukup sehingga tak nampak kesan qiyamul lail dia itu pada siang hari, di mana dia tak tegar bertenaga untuk buat kerja pada siang hari. Jadi orang tak pandang, orang tak kata dia ni qiyamul lail sebab dia nampak bertenaga. Jadi tak ada makna qiyamul lail sepanjang malam kalau siang harinya tuang kerja ataupun tidur dalam bilik dan sebagainya. Kunci pintu tidur dalam bilik. Dia ada bilik khusus jabat. Jadi tak ada makna. Jadi itu kita kena imbang dengan baiklah tanggungjawab itu. Kata Ibn Abdul Bar, dari sudut hukum qiyamul lail ini, sebahagian tabi'i mewajibkan, ada juga tabi'i yang mewajibkan qiyamul lail ini walau qadra halbi asyah, walaupun sedikit, paling kurang pun macam tadi lah solat witir satu rakaat. Tapi ini pendapat yang ganjil lah, walaupun ganjil tetapi ini pendapat generasi umat Islam yang terbaik tadi ini. Tapi yang jumhur ulama'nya mengatakan sunat sahaja, tetapi sunat yang sangat dibentuk. Jadi dalam keadaan kita yang sibuk ini, kita perlu ambil tahu juga perkara yang boleh membantu kita untuk mempermudahkan kita qiyamul lail. Maka di sini digariskan beberapa perkara, sebahagiannya berkaitan dengan yang zahir dan sebahagiannya berkaitan dengan yang batin, iaitu amalan hati. Dari sudut zahirnya, antara perkara yang membantu kita untuk qiyamul lail ialah sama sekali disebut sini Allah yadkur al-aql fayadkur syurq fayaglibu al-naum. Supaya kita tak banyak makan, bila banyak makan banyak minum dan akan mengantuk, terutamanya makan malam itulah. Jadi elok benar kalau kita ringankan makan malam, dan ini menjadi dah jadi trend dalam masyarakat yang menjaga kesihatan atau nasihat doktor dan sebagainya. Jadi makan makanan yang ringan pada waktu malam, contohnya lepas isyak sebelum tidur. Dari sudut kesihatan pun ia lebih menyihatkan, dan inilah yang membantu kita untuk mudah bangun, mudah bangkit untuk qiyamul lail. Yang kedua, Allah yusayid nafsahu bin nahar fil aman, dan jangan terlalu jangan menggunakan